بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kita telah menyelesaikan masalah ketiga tentang batas safar yang berlaku padanya syariat mengqasar salat dan jenis safar. Dan sebagai faedah, pada sebagaimana pada pertemuan sebelumnya ana sampaikan tarjih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa patokannya adalah urf, kebiasaan, adat masyarakat kaum muslimin, apakah menganggap perjalanan ke tempat itu safar atau tidak. Nah, karena pelajaran kita sifatnya singkat ringkas gitu. Nah, jadi sebatas itu yang saya sampaikan. Antum bisa baca tambahan penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nukilan kalam, nukilan ucapan beliau, keterangan beliau dalam masalah ini secara lengkap, dan juga faedah pembagian safar dalam hal jauh dekatnya dan lama sebentarnya. Ada empat klasifikasi yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin. Semuanya untuk bisa baca di fikih puasa lengkap. Baca di fikih puasa lengkap pada pembahasan udzur berbuka puasa, yaitu safar. Nah, yaitu masalah musafir, pembahasan musafir. Musafir termasuk yang dapat udzur untuk berbuka puasa. Nah, di sana pada pembahasan itu di fikih puasa lengkap antum dapati apa yang ana isyaratkan tadi, lebih lengkap dari apa yang ana sampaikan. Baik. Al-mas'alatur rabi'atu, masalah keempat. Hal yaqsur, hal yaqsuru, apakah mengqasar salat man nawal iqamatah, man orang yang nawa meniatkan al iqamatah, meniatkan bermukim di tempat yang dituju dalam safarnya. Permasalahannya orang yang melakukan safar ke suatu tempat, ada yang meniatkan untuk bermukim di tempat safarnya, berniat bermukim di tempat yang dituju dalam safarnya. Ada juga orang yang safar tanpa ada niat bermukim. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi, apakah orang yang nawal iqamah, dia meniatkan untuk mukim di tempat safarnya, hal yaqsur, apakah dia tetap mengqasar atau kewajibannya adalah itmam? Itmam artinya menyempurnakan 4 rakaat. Tayyib. Man nawal iqamata yahtaju ila tafsir. Man nawal iqamata, barang siapa meniatkan bermukim di tempat safarnya, yahtaj butuh ila tafsir, butuh rincian, ya, butuh rincian. Wa bayanu dhalik, penjelasan hal itu, annahu, bahwa sesungguhnya innawal iqamata apabila dia meniatkan bermukim, ya, al iqamata al mutlaqata, jika dia meniatkan bermukim secara mutlak, bermukim secara mutlak, artinya tidak ada di sana pembatasan waktu. Yang jelas dia safar ke tempat itu, niatnya akan bermukim lama di situ, secara mutlak, tanpa hitungan sekian bulan, sekian, ya, mutlak, secara mutlak dia ingin bermukim lama di situ. Lam yaqsur, maka tidak disyariatkan mengqasar salat. Lin'idamis sababil mubihi lil qasri fi haqqihi. Lin'idami, dikarenakan tidak adanya, ya, lin'idam, tidak adanya, dikarenakan tidak adanya as-sabab, faktor, sebab, as-sababil mubihi, faktor, sebab yang membolehkan, lil qasri, untuk mengqasar salat, fi haqqihi, pada hak orang itu. Ya. Dia tidak punya hak untuk mengqasar salat, karena dia statusnya bukan musafir, statusnya mukim. Dia sudah berniat bermukim secara mutlak di tempat itu, tanpa batas waktu. Berarti yakni lama. Dia memang berniat bermukim di situ lama. Ayat. Termasuk dalam kategori ini antum-antum talabatul ilmi dari berbagai daerah datang ke ma'had-ma'had untuk talabul ilmi. Antum datang niatnya apa? Mau bermukim, ya? Mukim atau musafir? Hah? Berniat datang di ma'had, musafir atau mukim? Mukim, kan? Datang ke sana untuk bermukim sekian lama untuk menuntut ilmu. Kata ulama, yang seperti ini bukan musafir. Tidak bisa diterima kalau antum mengatakan saya musafir di sini 4 tahun, 5 tahun, musafir terus gitu, mengqasar salat terus. Nah, itu mukim antum, bukan musafir. Antum sudah berniat bermukim secara mutlak di tempat, ya, tersebut. Jadi antum ketika berangkat dari rumah, tiba di ma'had, langsung menyempurnakan sholat, tidak boleh mengqasar, kecuali dalam perjalanan. Adapun kalian dalam perjalanan, dalam perjalanan antum safar, tapi tiba di tempat tujuan yang antum berniat bermukim secara mutlak di tempat itu, antum, ya, mukim dan tidak boleh mengqasar, tidak boleh berbuka puasa di bulan Ramadan, wajib berpuasa. Paham? Nah, atau berikutnya, kadzalika, atau masuk ke yang berikutnya, bisa juga dimasukkan ke yang berikutnya, itu kadzalika innawal iqamata aktsara min arba'ati ayyam. Begitu pula in apabila nawa meniatkan al-iqamata bermukim aktsara lebih min dari arba'ati ayyamin, lebih dari 4 hari. Berniat bermukim lebih dari 4 hari. Maksudnya dia berniat bermukim dengan jelas. Dia berniat bermukim ya dalam waktu yang jelas. Tetapi waktunya itu lebih 4 hari. Misalkan dia berniat bermukim di tempat itu 5 hari. Dia berniat bermukim di tempat itu 6 hari. Atau dia berniat bermukim di tempat itu 7 hari. Dan seterusnya ke atas. Berniat bermukim di tempat itu 6 bulan. Hah? 1 semester berapa bulan? Berapa bulan 1 semester? Nah itu kan. Oh iya, saya bermukim di sana sampai semester. Iya kan? Semester liburan pulang, kan begitu. Nah, gitu. Jika niat bermukim hanya 4 hari di tempat itu, tidak masuk di pembahasan. Jadi lebih dari 4 hari. Lebih dari 4 hari itu maksudnya dia sudah jelas berniat bermukim di sana 5 hari. Nah, berarti hari keempat dia masih di situ kan? Hari kelima baru pulang karena dia sudah berniat bermukim di situ 5 hari. Nah, dan seterusnya berniat bermukim di situ 6 bulan misalkan. Nah, 1 semester misalkan di Ma'ah, begitu ya. Nah, bisa masuk di sini juga anak katakan tadi. Ayat au aqama li hajatin wa dhanna alla tanqadiya illa ba'dal arba'ati, atau dia bermukim ya karena suatu hajat. Dia bermukim karena suatu hajat di suatu tempat, ada hajatnya di tempat itu sehingga dia bermukim di tempat itu. Walanna, dan dia punya prediksi kuat. Dhon di sini adalah dhon rajih, ghalabatul dhon, itu yang bisa dijadikan dasar beramal. Dhon yang bisa dijadikan dasar beramal adalah yang tingkatannya di bawah tingkatan yakin. Ya, di bawah tingkatan yakin yaitu ghalabatul dhon. Dugaan kuat, prediksi kuat. 90% kemungkinannya, 80% kemungkinannya, 70% kemungkinannya, 60% kemungkinannya. Ya. Jadi bukan ragu tapi punya prasangka kuat, prediksi kuat, dugaan kuat. Alla tanqadiya, bahwa hajatnya itu tidak akan selesai. Bahwa hajatnya itu tidak akan selesai illa kecuali ba'dal arba'ati, setelah 4 hari. Dia berniat bermukim di suatu tempat karena suatu hajat di tempat itu, dan dia punya prediksi kuat tidak akan selesai kecuali setelah 4 hari. Sehingga dia berniat bermukim di situ lebih dari 4 hari sesuai dengan dugaannya, dugaan kuatnya. Maka ya, orang yang statusnya seperti ini tidak boleh mengqasar sholat karena dia berstatus mukim, bukan musafir. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dalilnya karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam aqama bi Makkah. Beliau bermukim di Makkah. Fasalla biha, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Makkah 21 salatan, 21 salat. Yaqsuru fiha, Nabi mengqasar di Makkah 21 sholat itu, ya, yaitu pada rangkaian Hajjatul Wada'. Berarti Nabi alaihi salatu wassalam 4 hari di Makkah. 5 salat setiap hari dan malam, 5 kali 4 berapa? 20. Nah. Wajib wa dalika annahu qadima subha rabi'atin. Hal itu annahu karena sesungguhnya Nabi SAW ya qadima, beliau datang di Makkah subha rabi'atin, di waktu subuh tanggal 4 Dzulhijjah. Fa'aqama ila yaumit tarwiyah. Lantas Nabi aqama bermukim, yakni tinggal di Makkah. Nah, tapi statusnya bukan mukim Nabi, karena hanya 4 hari. Yakni beliau tinggal, maksudnya tinggal ya di Makkah ila yaumit tarwiyah, sampai tiba hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu 8 Dzulhijjah. Ya, berarti antum hitung tiba subuh 4 Dzulhijjah, berarti mulai salat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, 5. Hari kelima subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Hari ketiga subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Hari keempat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Sudah berapa solat? 20 solat. Fasallas subhah, kemudian di tanggal 8 Dzulhijjah masih solat subuh di situ. Berarti berapa solat semua? 21. Nah, begitu. Nah, thumma kharaja, kemudian beliau keluar meninggalkan Makkah menuju Mina pada rangkaian manasik haji beliau. Nah, selama di Makkah 4 hari itu, yang sholat 4 rakaat duhur, asar, isya itu dikosor. Baik. Sisi pendalilannya, puncak lamanya ya, seseorang berdiam di tempat safarnya yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang statusnya tetap musafir mengqasar salat padahal dia bermukim di situ, yakni tinggal di situ sampai berhari-hari, dan tetap mengqasar salat, artinya statusnya tetap musafir mengqasar salat, puncak lamanya yang ditunjukkan oleh amalan Nabi hanya 4 hari pada hadis ini. Faman aqama 4 ayyam, oleh karena itu barang siapa yakni tinggal ya mungkin 4 hari di tempat safarnya, maksimalnya hanya 4 hari, au aqalla, atau kurang dari 4 hari, mithlu iqamatihi sallallahu alaihi wasallam, atau mithla iqamatihi sallallahu alaihi wasallam, semisal dengan lamanya Nabi bermukim di Makkah ketika itu pada Hajjatul Wada tadi, nanti diceritakan qasara, maka dia mengqasar, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqasar. Wa man zada, barang siapa menambah mukimnya lebih dari 4 hari, atamma, dia wajib menyempurnakan sholat 4 rakaat. Karena dia sudah berniat bermukim dalam waktu yang jelas, yang lama harinya lebih dari 4 hari. Dan tidak ada contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam melebihi 4 hari. Puncaknya hanya 4 hari Nabi berniat bermukim di Makkah, karena Nabi sudah tahu. Nabi tahu bahwa Nabi akan keluar tanggal 8 Dzulhijjah. Karena itu manasik haji yang sudah jelas syariatnya bagi Nabi. Nabi sudah tahu bahwa nanti tanggal 8 Dzulhijjah yaumat tarwiyah, setelah sholat subuh Nabi harus keluar menuju Mina. Berarti Nabi ketika tiba di Makkah, Nabi telah berniat bermukim di Makkah 4 hari dengan niat yang jelas. Nabi sudah tahu bahwa dirinya beliau pasti akan tinggal 4 hari di situ. Beliau memang sudah niatkan tinggal 4 hari, bermukim 4 hari. Karena beliau tahu bahwa tanggal 8 Dzulhijjah yaumat tarwiyah, setelah sholat subuh harus keluar ke Mina. Bersama dengan itu Nabi tetap mengqasar sholat. Berarti jika seseorang berniat bermukim tetapi hanya maksimal 4 hari, tetap musafir. Adapun jika sudah lebih dari itu, maka kembali ke asal orang yang bermukim. Hukum asal orang yang bermukim di satu tempat adalah dia menyempurnakan sholat. Dan kita tidak punya contoh dari tuntunan dari Nabi bahwa jika seseorang bermukim di satu tempat lebih dari 4 hari dia masih mengqasar sholat. Tidak ada, maksimalnya hanya 4. Oleh karena itu jika lebih dari 4 hari, ini 5 hari ke atas, berarti kembali ke asalnya bahwa orang yang bermukim, berniat bermukim tinggal di satu tempat, status musafirnya hilang dan dia harus menyempurnakan sholat. Zakarahul Imamu Ahmad, ini disebutkan oleh Al-Imam Ahmad. Ya. Pendapat ini telah difatwakan oleh Al-Imam Ibnu Baz. Syekh bin Baz memfatwakan pendapat ini. Nah, qala Anas, kata Anas, aqamna bi Makkah 10 naqsuru sholata. Kami tinggal bermukim di Makkah 10 hari mengqasar sholat. Kami tinggal di Makkah 10 hari mengqasar sholat. Bagaimana maknanya? Wa ma'nahu, dan maknanya, makna ucapan Anas, maka karena apa yang telah kami sebutkan. Li'annahu hasiba, li'annahu hasiba, karena sesungguhnya Anas hasiba, menghitung, ya, menghitung khurujahu ila Mina, keluarnya dia ke Mina, wa arafata, dan ke Arafah, ke Mina tanggal 8 Dzulhijjah hari tarwiyah, lanjut ke Arafah tanggal 9 Dzulhijjah wukuf, wa ma ba'dahu, dan setelahnya lanjut ke Muzdalifah, dan kembali lagi ke Mina, ya, 10 Dzulhijjah. Minal 'ashr, termasuk dari al-'ashr, yakni 10 hari. Jadi totalnya semua dihitung 10 hari, itu maksudnya. Nah, Nabi dari Makkah ke Mina, nah itu safar lagi. Dari Mina ke Arafah, safar. Dari Arafah kembali lagi ke Mina, safar. Jadi semuanya 10 hari itu. Nah, mulai masuk Nabi ke Makkah tanggal 4 Dzulhijjah, berakhir manasiknya 10 Dzulhijjah di Mina. Dalam rangkaian perjalanan ini semua mengqasar salat karena pindah-pindah tempat. Nah. Baik. Yang paling lama di Makkah kan tadi, yaitu 4 hari. Baik, yang sudah jelaskan tadi. Ya, itu puncaknya. Jadi jika lebih dari seseorang berniat bermukim di satu tempat, jelas niatnya. Ya. Lebih dari 4 hari. Misalkan tadi contohkan 5 hari kah, atau dia berniat bermukim 6 hari dan seterusnya. Ya. Maka berarti dia tidak boleh lagi mengqasar. Nah, wa yaqsuru in aqama li hajatin bila niyatil iqamati fauqa arba'ati ayyam. Perhatikan, kita beralih pembahasan. Pembahasan tadi sudah selesai. Barang siapa berniat bermukim lebih dari 4 hari dengan waktu yang jelas, dan waktu itu lebih dari 4 hari, atau dia berniat bermukim karena satu hajat dan dia memprediksi kuat tidak akan selesai kecuali setelah 4 hari, maka berarti dia wajib menyempurnakan sholat. Baik, sekarang berikutnya wayak suruh cuma itu. Wayak suruh dan mengqasar sholat, perhatikan, mengqasar sholat. In aqama li hajatin, in aqama, apabila seseorang tinggal bermukim di suatu tempat, li hajatin, karena suatu hajat, bila niyatil iqamah, tanpa niat bermukim. Jadi yang menentukan niat. Dia tinggal di suatu tempat untuk suatu hajat yang dia urus di tempat itu, bila niyatil iqamah, tanpa ada niat bermukim, fauqa arba'ati ayyam, tidak ada niat bermukim lebih dari 4 hari. Tidak ada niat bermukim lebih dari 4 hari. Dia tidak pernah berniat saya akan bermukim di sana sesuai hajat saya 5 hari. Saya berniat bermukim di sana sesuai dugaan saya bahwa hajat saya akan selesai sekian hari, 7 hari, maka saya berniat bermukim 7 hari di situ. Tidak ada niat seperti itu. Dia tidak pernah berniat bermukim. Al-muhim, dia safar ke tempat itu untuk mengurus hajatnya sebagai musafir, tidak pernah ada niat bermukim dalam jangka waktu lebih dari 4 hari. Wala yadri, dan dia tidak tahu mata tanqadi, mata kapan tanqadi, kapan selesai hajatnya. Dia tidak tahu, tidak bisa menduga kapan selesai hajatnya. Oleh karena itu tidak ada niat bermukim di tempat itu dalam waktu tertentu yang jumlahnya lebih dari 4 hari. Yang seperti ini statusnya apa? Musafir. Seseorang datang berdagang ke suatu tempat, ya, dia tidak punya niat bermukim di tempat itu. Yang penting urusan dagangnya diselesaikan. Kapan selesai gak jelas, ya. Atau datang berobat di suatu rumah sakit di tempat lain, musafir, tidak tahu kapan selesai pengobatannya, sehingga dia tidak pernah berniat bermukim dalam waktu tertentu yang lebih dari 4 hari. Maka musafir, meskipun berbulan-bulan di situ. Tayyib. Atau hubisa zulman, atau dia ditahan. Dia ditahan secara zalim. Misalkan ditangkap oleh perampok, ya, disekap di suatu tempat, nah, secara zalim, sehingga dia tidak bisa kemana-mana. Maka dia terus di tempat itu karena dia disekap di situ oleh penjahat, misalkan. Ya, maka selama dia di situ dia musafir. Berapapun lamanya, berbulan-bulan dan seterusnya. Ya. Meskipun bertahun-tahun. Au bimator atau dia tertahan, ya, karena hujan. Dia tertahan karena hujan sehingga tidak bisa meninggalkan tempatnya. Walau aqama sinina, meskipun dia tinggal bermukim di tempat itu sinin, bertahun-tahun. Ya. Tempat, datang satu tempat, tiba-tiba di situ salju, tidak bisa pergi dari tempat itu, tertahan salju. Nah, sekian tahun, ya, dan seterusnya, semisalnya, ya, dia tidak pernah berniat bermukim. Kapan dia bisa berhasil lolos dari sekapan penjahat itu, misalkan, ya? Nah, kapan atau misalkan dia ditangkap pihak yang berwajib, ya, karena suatu rekayasa yang menjebaknya sehingga dia terdolimi, tertangkap. Nah, maka musafir tertahan oleh satu penghalang, hujan atau salju dan semisalnya banjir, ya, sehingga tidak bisa pulang. Meskipun bertahun-tahun dia musafir di situ. Kapan dia bisa lolos dari tempat itu, ya, tidak jelas. Nah, tidak jelas. Jadi selama dia di situ menunggu solusi, dia musafir. Baik. Qala Ibnul Munzir, kata Ibnul Munzir, ajma'u, mereka ijma', sepakat. Ini ulama, alim ulama, sepakat, ijma, ada annal musafir, bahwasanya seorang musafir yaqsuru, dia mengqasar salat malam selama musafir itu lam yujmi', malam yujmi' iqamatan, malam yujmi' iqamatan, selama musafir itu tidak bertekad, yakni tidak berniat bermukim di tempat itu. Niat itu kan azm. Niat itu sebenarnya kalau kita lewati azm, yakni tekad untuk melakukan sesuatu. Jadi selama dia tidak membulatkan tekadnya, malam yujmi' iqamatan, selama dia tidak membulatkan tekadnya untuk tinggal bermukim di suatu tempat, dan selama dia tidak berniat bermukim di satu tempat, maka selama dia di situ dia musafir, mengqasar salat. Bisa difahami? Barakallahu fikum. Tafadhal. Subhanallahi walhamdulillah. Wassalamualaikum.